方的力量。 Saya diminta jawab singkat Ya, ya, ya, ya Tapi kau harus lekat Mengartikan dengan jelas Oke Coba ceritakan kau dituduh apa? Dituduh mencuri BH apa? Nanti dulu Baju dan handuk Singkatnya kan BH Enggak. Sidang saya skor selama melodi. Ya, silakan bertengkar lagi. Dengan ini sidang saya tutup. Ayo bubar, bubar. Oh iya, saya belum kumpulkan palu. Ya, bubar.